5 juta lagi untuk botol minum keras, 3 juta kosmetik dalam game terus kukuras. Hanya segelintir uang yang terus keluar deras. Ku sekarang bernafas tanpa tujuan jelas, karena tak ada lagi yang ku cari di sini. Mimpi menjadi besar tak menggiurkan lagi. Anganku hanya sampai sejauh tanah sendiri. Hanya ingin mengeluh tak bisa bijak lagi. Jujur aku sangat beruntung, selalu hidup cukup. Tak bisa lagi ku bernyanyi seakan ku mengerti dirimu, hidupmu, lukamu, sakit mulai sekarang. Coba kau tanggung itu sendiri. Kadang ku merasa terlalu malas untuk berkarya. Kurang pantas diriku bergelimang harta. Sekali saja ku bicarakan tentang mentalmu kawan, tak setiap hari ku bisa peduli itu. Oh kawan, tinggalkan aku di sini. Ku hanya mampu menyambung hidup hari per hari. Biarkan aku di sini, hanya bisa berpikir untuk satu hari lagi. Aku hanya ingin muntah sekali lagi, ingin makan kenyang sekali lagi. Jangan anggap aku tulang punggungmu. Sekali ku berhenti tamat hidupmu. Jangan beri aku target dagangmu. Aku bukan komoditas milikmu. Makan kenyang sekali lagi, ingin menamatkan satu series lagi dan menangis keras sekali lagi.